Lamatlah tidak bersama, bersama nyanyikan lagu cinta. Cinta pada Sang Maha Cinta. Dalam alunan sebuah nada, agungkan Dia yang Esa. Berharap ridho darinya jua. Semaikan rasa cinta pada Maha Kuasa. Tanamkan rasa cinta pada kasih tercinta Muhammad. Kembali kita bersua, hilangkan segala perbedaan. Satukan hati, suarakan kebenaran. Kembali kita bersama, kobarkan segala kekuatan. Eratkan hati, suarakan kebenaran. Bersama selamanya. Lamatlah tidak bersama, bersama nyanyikan lagu cinta. Cinta pada Sang Maha Cinta. Dalam alunan sebuah nada, angkuhkan Dia yang Esa. Berharap ridho darinya jua. Bersama selamanya.